السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، para pemirsa TV Raja, أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai di halaman 12, yaitu nuqtah, poin, satu poin, yaitu tentang anwa'ul maf'uli bihi as-sani, yaitu macam-macam atau bentuk-bentuk maf'ul bih yang kedua. Ini sudah kita baca ya, kita baca maqtah ini, tapi tidak salah kita ulang mungkin satu dua orang untuk baca kembali. Insyaallah nanti saya akan jelaskan. Baik, sebagaimana biasa ya, kita minta para pemirsa atau para pendengar Radio Raja untuk bisa aktif dan untuk bisa ikut serta dalam kajian ini. Dan juga para ikhwan yang ada di studio, insyaAllah mereka siap untuk membaca maqta' dan maqta' selanjutnya. Wabarakatuh, Abu Luqman. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Anda sahabat Loja di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Mohon maaf, terputus. Kami harapkan Anda bisa menunggu sejenak untuk tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Dan kami persilahkan Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih membaca dan insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustaz Mas'ud Mahmud Hafizullah Ta'ala. Baik, kami coba angkat penelpon yang berikutnya. Iya. Silakan. Sudah terangkat namun tampaknya suaranya tidak terdengar Ustaz. Yeah. Baik, tampaknya untuk awal ini perlu dipanaskan dulu oleh ikhwah di studio. Baik, Ustaz. Silakan. Baik, kami persilakan untuk ikhwah di studio bisa memulai untuk latihan kita di kesempatan malam hari ini. Anwa'ul maf'uli bihi tsani. Idza kana al maf'ulu bihi tsani asluhu khabarul mubtada'i جاز كونه مفردا أو جملة أو شبه جملة. مثال المفعول الثاني المفرد نعلم في عالم الحشرات التعاون واضحا كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض مهادا. ومثال المفعول الثاني الجملة علمنا الله يخلق ما يشاء كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. ومثال المفعول الثاني شبه الجملة وجدت عيشك في مشقة فقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. طيب نعم أضل. وتقدم المفعول به الثاني على المفعول به الأول كتقدم الخبر على المبتدأ نحو علمنا في القرآن علوما شتى فقوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعم أحسن بارك الله فيك. بسم الله. أنواع المفعول به الثاني. إذا كان مفعول به الثاني أصله خبر المبتدأ جاز كونه مفردا أو جملة أو سبى جملة. مثال المفعول الثاني المفرد نعلم في عالم الحشرات التعاون واضحا كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض مهادا. ومثال المفعول الثاني الجملة علمنا الله يخلق ما يشاء كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. ومثال المفعول الثاني شبه الجملة وجدت عيشك في مشقة كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. وتقدم المفعول به الثاني على مفعول به الأول كتقدم الخبر على مبتدأ نحو علمنا في القرآن uluman syatta kaqawli ta'ala wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilih. Taib, ahsan, barakallahu. Taib ya, kita jelaskan saja. Jadi macam-macam maf'ul bih yang kedua. Nah, di sini jelaskan bahwa apabila maf'ul bih kedua itu berasal mubtada khabar, maka boleh. Maka boleh. Apa yang boleh? Bentuk maf'ul tsani. Jadi apabila maf'ul tsaninya berasal mubtada khabar, atau afan berasal apa? Khabar mubtada ya. Maf'ul tsani berasal khabar mubtada, maka boleh kaunuhu, bentuknya, bentuk apa? Ha itu kembali pada maf'ul bih tsani. Bentuk maf'ul tsani dalam keadaan mufrad, dalam bentuk mufrad, jumlah atau syibah jumlah. Ini sebetulnya kembali kepada macam-macam khabar. Khabar apa? Khabar mubtada. Bagi yang sudah pernah belajar ya, ya tentang macam mubtada atau afwan khabar mubtada. Khabar mubtada itu ada yang mufrad. Khabar mubtada ada yang mufrad. Baik. Khabarul mubtada. Tapi insyaallah nanti ada babnya akan nyampe ke situ insyaallah. Tapi enggak apa, kita dulukan saja dan juga mudah-mudahan nanti ke depannya lebih mudah lagi. Ada yang mufrad. Khabar mubtada. Kemudian ada yang jumlah. Iya. Jumlah. Jumlah apa? Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah ya. Baik. Yang kedua, ketiga syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah. Kita bikin kalimatnya. Nanti baru kita ubah yang menjadi maf'ul bih. Apa contoh mufrad? Berarti mufrad ini bukan lawan pada musanna jamak ya. Mufrad ini adalah bukan kalimat, itu bentuk kata. Al-mudarris atau al-mudarrisani ghaibani. Al-mudarrisani ghaibani. Ghaibani. Baik, mana khabar? Ini ghaibani. Bentuknya apa? Bentuknya bentuk khabar mufrad. Bentuk khabar mufrad. Tapi kalau lihat bentuk kata ini musanna. Ya, ini isim musanna. Makanya yang dimaksud mufrad itu bukan isim tunggal. Bukanlah pada musan, lawan musanna jamak, akan tapi adalah khabarnya ini adalah bentuk kata. Nah, maka dikatakan mufrad. Nah, kemudian contoh lagi jumlah fi'liyah al-mudarrisa al-mudarrisani ya. Al-mudarrisani dua orang guru itu apa? Sedang mengajar. Yudar apa? Yudarrisani. Nah, yudarrisani. Perhatikan, ini mufrad kah? Mufrad kah? Ini bukan mufrad lagi. Ini sudah jumlah. Kenapa jumlah? Karena dia fi'il. Paham? Fi'il apa? Mudhari. Kalau sudah fi'il berarti jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'il ya. Mana fa'ilnya? Alif isnain. Ini fa'ilnya. Bima'na huma. Kembali pada mudarrisan. Terus yang sebul jumlah. Al-mudarrisani. Nah, fil fasli. Fil fasli. Ya. Ini sebul jumlah. Jar majrur. Atau dharaf. Amam al-fasli. Nah, sekarang kita masukkan fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Kita ambil contoh dhanna. Dhanna. Baik. Dhanantu. Arti dhanantu, saya mengira. Dua guru itu apa? Tidak hadir, absen. Saya kira. Saya mengira dua guru itu apa? Absen. Baik, bagaimana? Coba ubah itu antum. Fadal di mikrofon. Nah. Dhanantul mudarrisa ini ghaiba ini. Dhanantul mudarrisaini ghaibaini. Ghaibaini. Nah, kenapa berubah jadi ya? Mansub. Mansub. Tanasabnya ya, karena di musanna. Mana? Berarti ini maf'ul pertama. Mubtada tadi jadi maf'ul pertama. Khabar mubtada jadi apa? Maf'ul kedua. Ini maf'ul kedua nih. Nah, itu apa tadi? kalau khabar apa, kalau maf'ul kedua ini berasal khabar mubtada ini, maka boleh khabarnya apa? Afwan, maka boleh maf'ulnya apa? Maf'ul kedua apa? Bentuk mufrad. Nah. Seulang kembali lagi. Kalau maf'ul yang kedua berasal khabar mubtada, ini dia, khabar mubtada. Nah, maka maka maf'ul kedua boleh dalam bentuk mufrad. Bukankah ini mufrad? Mufrad ini bukan lawan apa? Bukan menunjukkan satu ya. Mufrad itu adalah bentuk kata atau lawan kalimat. Nah, mudahnya lawan daripada kalimat. Ini bukan kalimat ini. Ini khabar ya apa? Afwan. Ini yang maf'ul saya ini bukan kalimat. Atau ini khabar mubtada, ini bukan kalimat. Ini kata. Nah, boleh dalam bentuk apa? Mufrad. Ini dia. Walantul mudarrisaini ghaibaini. Yang kedua boleh apa? Jumlah. Jumlah. Tergantung kita bikin kalimat saja. Zanantu zanantu al mudarrisain. Berubah jadi mansub. Kenapa mansub? Karena maf'ul bih pertama. Ini maf'ul bih pertama. Nah, ini pertama. Maf'ul bih pertama. Terus yudarrisani. Yudar? Yudarrisani atau yudarrisaini? Yudarrisani. Yakin? Kata mansub. Nah, karena fi'il tidak berubah. Kalau dia fi'il tidak berubah. Yang berubah itu kalau dia isim. Ini isim nih. Ini isim. Isim musanna khabarnya dalam bentuk mufrad. Ini isim musanna khabarnya dalam bentuk. Demikian juga isim mufrad. Al-mudarisu ghaibun, dhanantul mudarisa ghaiban. Ini yang berubah. Harakatnya bisa berubah karena bentuk isim. Atau kita bikin jamak muzakkar salim, al-mudarrisuna ghaibuna, ya kan? Dhanantul mudarrisina ghaibina. Nah, tapi kalau dia fi'il, dia berubah. Ya. Dhanantu al-mudarrisaini yudarrisani. Kita bikin isim mufrad. Al-mudarrisu yudarrisu. Dhanantul mudarrisa yudarrisu, bukan yudarrisa. Yang bisa menasabkan fi'il adalah khusus an, lan, idan, kai. Nah, di sini tidak ada yang menasabkan fi'il. Ya. Walaupun dia sebagai maf'ul bih, dia tidak bisa mengubah fi'il menjadi mansub. Sekalipun dia sebagai maf'ul bih. Nah. Jadi dia tetap fi'ilnya. Yudarrisani. Nah, ini maf'ul kedua, tapi bentuk jumlah. Ini bagaimana mi'rabnya? Tidak bisa langsung maf'ul bih kedua. Harus diuraikan. Kalau ini bisa langsung, kena di isim. Al-ghaibaini bagaimana? Maf'ul tsani mansubun. Wa alamatu nasbi al-ya' li'annahu musanna. Kalau ini enggak bisa yudarisani maf'ul bih tsani, diurai kena ini fi'il. Kena dia jumlah. Yudarisani. Nah, bagaimana? Fi'lun. Fi'lun mudari'un. Marfu. Terus? Marfu'un. Kenapa marfu'? Padahal dia ism maf'ul bih. Hah? Karena tidak ada yang menasabkan di sini. Makanya dia marfu. Nah, terus wa alamat rafi'i sebutun nun. Sebutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Min al-af'al khamsah. Jangan bercampur aduk asma' ya. Min al-af'alil khamsah. Baik, terus wa fa'iluhu ini alif mutasil. Alif isnain dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il. Terus setelah itu apa? Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli nasbin maf'ul bih tsanin. Itu dia. Kalau dia jumlah, i'rab, kalau dia punya kedudukan dalam kalimat, harus apa? Mahal. Sama dengan isim mabni. Kalau punya kedudukan dalam i'rab, bagaimana? Jabatan kata dalam kalimat, i'rabnya mahal, menempati. Nah, itu dia. Nah, ini bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Paham itu? Baik. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah. Sekarang bisa enggak jumlah ismiyah? Bisa, kenapa tidak bisa? Maka kembali kepada khabar. Khabar itu ada bentuk jumlah ismiyah kan? Ini jumlah fi'liyah. Apa bentuk jumlah ismiyah? Coba. Sebentar, ini kita hapus dulu. Biar lengkap. Apa? Apa? Silakan. Contoh mudah saja. Enggak terbayang? Kalau enggak terbayang biasa bayangin. Ini nih. Taib. Al-mudarisu. Jahit. Al-mudar. Bikin aja ini juga. Al-mudarisani. Apa? Kitabahu. Auladuhuma. Anak-anak mereka. Kenapa? Al-kiya'u. Al-kiya'u. Ini isim gak boleh bertanwin ya. Kenapa? Karena alif dan hamzah ini zaidatan. Tambahan. Gak boleh bertanwin. Asal zakiyun. Al-kiya'u. Nah. Al-mudarisani awladuhuma al-kiya'u. Dua orang guru itu. Anak-anak laki-laki mereka. Apa? Cerdas. Para pinter-pinter. Cerdas. Tapi ini mubtada. Sah? Mim mubtada. Mana khabarnya? Apakah awlad? Enggak. Kau awladuhuma belum sempurna. Terjemahkan aja tuh. Dua orang guru itu anak-anak mereka. Apa? Iya kan? Nah, berarti apa? Jumlah. Semua ini. Ya. Nah, ini nama jumlah. Dari mana tahu jumlah? Buang aja ini. Tinggal awladuhuma azkiya. Kalimat sempurna enggak itu? Sempurna. Sempurna kan? Anak-anak mereka cerdas-cerdas. Anak mereka apa? Cerdas. Berarti ini kalimat. Kalimat sempurna kan? Kalau kalimat cuma dua. Enggak ada tiga itu. Kalimat apa? Ismiya atau fi'liya. Nah, sekarang ismiya atau fi'liya nih? Ismiya. Lihat ismiya. Pertamanya. Nah, ini isim salah. Kalau gitu apa? Mubtada. Irabnya. Karena ada dua mubtada. Untuk membedakan, maka ini mubtada awal, ini mubtada apa? Sanin. Nah, itu caranya. Untuk membedakan. Baik. Kalau gitu, ini info mana ini? Khabar itu info kan? Pelengkap mana? Pelengkap ini atau pelengkap ini? Yang cerdas itu dua orang guru atau anak mereka cerdas? Anaknya. Anak mereka. Berarti ini khabar. Khabar mana? Khabar mubtada kedua. Paham tuh? Nah, baru kalimat ini mubtada digabung dengan khabarnya ada dikatakan jumlah. Jadi apa? Jadi apa? Khabar mubtada awal. Itu dia. Wal jumlatu alismiyatu fi mahali raf'in khabar mubtada awal. Nah, coba kita i'rab ini. Ini apa? Al-mudarisani mubtada'un marfu'un wa 'arat rafi alif. Li'annahu musanna. Auladu mubtada tsanin. Iya, mubtada tsanin marfu'un wa 'arat rafi dhamma fi akhirih wa huwa mudhaf huma mudhafun ilayhi dhamir muttasil fi mahalli jarrin. Baik, huma kembali mana? Mudarrisani. Mudarrisani. Ini sebagai rabit. Hati-hati, rabitnya dhamir harus sesuai. Jangan auladuhum. Auladuhum enggak nyambung di sini. Berarti terputus. Kalimat enggak benar. Baik. Jadi rabitnya harus sesuai dengan mubtada pertamanya. Taib azkiya'u khabar mubtada tsanin marfu' wa rafi dhamma. Udah? Fi akhirih. Taib, kemudian apa? Wal jumlatu minal mubtada tsani. Mubtada tsanin wa khabarihi fi mahali raf'in khabar mubtada awal. Nah. Sekarang kita masukkan dhanna. Bisa tidak? Dhanantu. Saya kira dhanantul mudarrisaini. Ya kan? Betul? Terus dhanantul mudarrisaini. Baik, dhanantul mudarrisaini apa? Silakan. Lanjutkan. Auladuhuma adkiyau. Auladuhuma au auladahuma? Auladuhuma. Auladuhuma. Enggak berubah? Yakin? Jangan ragu. Yakin. Berubah tidak? Tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena ini jumlah. Sebagaimana jumlah fi'liyah itu tidak berubah fi'il. Demikian juga jumlah ismiyah ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Ini jadi apa nih? Maf'ul. Maf'ul tsani, ya kan? Maf'ul bi tsani. Kalau ini jumlah inilah menjadi maf'ul bi. Apa ini maf'ul awal ya? Bukan tsani, awal. Baik. Al-mudarrisaini maf'ul awal mansub wa alamatu nasbi al-ya li'annahu ha musanna. Sa? Baik. Auladuhuma auladu mubtada. Enggak perlu mubtada awal lagi karena sudah enggak perlu mubtada tsanin karena tidak ada mubtada lagi. Nah, di sini perlu diungkapkan mubtada tsanin karena ada mubtada di sini. Di sini tidak ada mubtada lagi, sudah berubah jadi maf'ul awal. Nah, di sini cukup kita kata apa? Auladu mubtada marfu'. Wa ala trafi dhammatun zahiratun fi akhir wa huwa mudhaf huma dhamirun muttasil mabla sukun fi mali jarrin mudhafun ilayhi azkiya'u khabarul mubtada marfu'un wa ala trafi dhammatun zahir fi akhiri wal jumlatul mubtada wa khabarihi fi mahali nasbin maf'ul bih thanin. Enak kan gitu kan? Maf'ul bih ni awal, ini maf'ul bih sanin. Bukan mutada ya, maf'ul bih. Iya, itu dia. Walantul mudarisaini awladuhuma azkiya. Apa artinya? Saya kira, saya sangka, dua orang guru itu, anak mereka cerdas. Saya kira, dua orang guru itu, anak mereka cerdas. Nah, paham itu? Nah, itu tadi apa? Kalau maf'ul, nah ini mana? Ini maf'ul kedua apa? Kalau maf'ul keduanya berasal khabar mubtada, berarti apa? Bisa mufrad, ini mufrad. Kemudian bisa jumlah, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, ini dia menjadi jumlah ismiyah. Tapi kalau sudah jumlah, i'rabnya mahal. Dan bisa juga apa? Ya, tadi khabar mubtada. Ya kembali aja khabar mubtada. Yang ketiga apa? Syibhul jumlah. Kan ada khabar mubtada syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua kan? Apa? Jar majrur dan dharab. Al-mudarrisani. Kulna fil fasli. Iya. Atau amam al-fasli. Kalau dharab. Nah, sekarang dhanantu al-mudarrisaini apa? Berubah tidak? Tidak berubah. Sama dengan jumlah tadi. Fil fasli. Enggak berubah. Iya. Nah ini maf'ul pertama. Ini maf'ul apa? Syibul jumlah. Jar majrur. Maf'ul kedua. Wa syibul jumlah. Fi harfu jar. Al fasli. Apa? Ismun majrur nubi fi. Wa ala tijir kasrun tuzhar fi akhiri. Kemudian wa syibul jumlah. Al jar wal majrur. Fi mahali nasbin maf'ul sani. Itu i'rab bagi pemula. Kalau i'rab bagi apa? Ya, lebih tinggi lagi. Wa syibul jumlah al-jar wal majrur muta'alliq bi syai'in mahdzuf. Berhubung dengan yang dibuang. Wa huwa mustaqirraini. Am mustaqirun berada. Kalau kita katakan dua guru itu dua orang guru itu di kelas berarti ada tidak? Berada kan? Maka kata berada itu tidak perlu disebutkan. Wajib dibuang. Cukup ini kata fi ini sudah menunjukkan adanya guru dua orang guru dalam kelas. Nah, maka dia kata apa? Wa syibul jumlah ajar majrur muta'alliq bi syai'in mahdzuf wa huwa mudarrisaini. Kenapa kita pakai apa? Pakai musanna karena ini musanna. Ya kan? Sama ketika kita meng-i'rab apa? Ini yang mubtada. Wa syibul jumlah ajar majrur muta'alliqun bi syai'in mahdzuf wa huwa mudarrisani. Tapi pakai alif. Karena khabar. Khabar kan marfu. Nah, karena ini maf'ul bi kedua. Nah. Wa syibul jumlah jar majrur muta'alliq bi syai'in mahdzuf wa huwa mudarrisaini maf'ul tsani. Itu maf'ul tsaninya. Nah. Tapi karena ini untuk pemula sudah cukup. Karena ini sudah mewakili. Sudah menunjukkan ada ya makna mustaqir. Atau kain makna itu berada. Nah. Jadi simpelnya apa? Syibul jumlah ajar majrur muta'alliq bi syai'in wa syibul jumlah ajar majrur fi mahali nasbin maf'ul tsani. Khalas. Itu bagi pemula biar tidak ribet dia. Iya. Karena masalah buang membuang ini repot. Baik. Nah itu tadi. Kita lihat ini مثال مفعول ثاني المفرد نعلم في عالم الحشرات التعاون واضحا نعلم في عالم الحشرات التعاون واضحا ini susun aslinya adalah na'lamu ta'awna wadihan fi alamil hasyarat ya, kami mana kami na'lam kami yakin ya, kami yakin di dunia serangga itu apa? At-ta'awna tolong menolong itu wadihan nyata asalnya apa? Kami yakin tolong menolong itu nyata di dunia serangga hasyarat itu serangga lihat aja semut kan petroyong mereka mengangkat beran apa? Benda yang berat ukur mereka ya bukan ukur kita. Nah mana maful pertamanya? Ta'awna. Maful keduanya? Wadih. Apa bentuk maful keduanya? Mufrad. Ya kan? Mufrad itu kata. Nah kemudian isi mufrad. Isi mufrad kemudian khabarnya bentuk mufrad. Kita lihat ayat. Qul ta'ala alam naj'al al-ardha mihada. Aina maful pertama? Ardha. Maful kedua? Mihada ini berasal khabar mubtada kena fiil ja'ala lihat kembali fiil yang apa menasabkan dua maf'ul yang mana dua maf'ul itu berasal mubtada khabar lihat kembali fiilnya apa saja kena ada fiil apa pertama fiil ya. Fiil qulub yaitu fiil yakin yang kedua apa fiil rujahan itu dhan prasangka nah kemudian apa lagi fiil tahwil mengubah ya nah ini ja'ala ini termasuk fiil tahwil nah asalnya apa coba kembalikan mubtada khabar. Al-ardu mihadun kan? Bumi itu ada sebagai hamparan. Al-ardu mihadun. Nah, lihat kata mihad itu. Mihadan. Apa bentuk maful keduanya? Mufrad juga kan? Taib. Wa misal maful thani al-jumlah. Alimnallaha yakhluku ma yasha. Nah, kami meyakini Allah itu menciptakan apa yang dikehendaki. Perhatikan, aina maful awal? Allah. Maful thani? Yakhluqu ma yasha yakhluq. Baik, perhatikan apa bentuk maf'ul tsaninya? Jumlah. Fi'il kan? Fi'il mudhari. Kalau dia fi'il berarti dia jelas jumlah, jumlah fi'liyah. Aina fa'il yakhluqu? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa, ya kan? Taqdiruhu huwa. Ingat itu. Setiap fi'il mesti ada fa'il, yakhluq. Kalau ma itu apa? Isim mausul, ya. Isim mausul fi mahalli nasbin maf'ul bi bina asyai nah. Yasha'u nah itu apa? Jumlah fi'liyah yasha' fi'il mudhari wa fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa itu kembali pada Allah ya Allah kendaki ya wa jumlah apa? Wa jumlah fi'liyah silatul mausul mana a'idnya? A'idnya dhamirnya mahzufa kerana sudah maklum yaitu asal apa? Yasha'uhu nah. Hagi kembali pada ma' Taib. Kemudian inni arani aksiru khamra. Taib. Mana maf'ul pertamanya? Ya. Ya mutakallim. Maf'ul keduanya? Aksiru. Aksiru sah. Nah, arani itu kalimat ra'a yara. Itu apa? Meyakini. Nah, mimpi dengan yakin. Arani aksiru khamra. Perhatikan maf'ul keduanya apa? Aksiru. Bentuk apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari. Kan inni kan? Inni. Itu isim anna ya mutakallim. Nah, a'siru pada asara ya'siru. A'siru. Yaitu memeras khamrah. Khamar. Itu meras anggur. Ya. Ini pakai istilah khamar itu bi'tibar ma sayakun. Padahal khamar bukan diperas. Yang peras itu kan anggur. Nah, itu bahasa Al-Quran. Itu bahasa sastra. Iya. Bi'tibar mayakun dipandang akan datang. Kalau anggur diperas akan datang jadi apa dia? Khamar, ya. Aksiru khamra, saya memeras khamar, maksud memeras anggur, ya. Baik. Nah, ini perhatikan jumlah fi'liyah. Fi'il mana fa'il aksiru? Dhamir mustatir taqdiruhu ana sah. Khamra itu maf'ul pada aksiru. Baik, coba kembalikan jumlah ismiyah bagaimana? Mana maf'ul pertamanya? Ana. Iya kan? Berarti ana aksiru khamra kan? Kan jumlah ismiyah itu ana aksiru khamra. Nah, sekarang ana itu mubtada, khabarnya aksiru. Bentuk apa khabarnya? Jumlah fi'liyah, iya kan? Maka di sini apa? Maf'ul aksiru sekarang sudah jadi maf'ul kedua karena masuk ara. Ra'a yara ara. Nah, inilah contoh apa? Di Al-Quran, di mana maf'ul keduanya dalam bentuk jumlah fi'liyah, karena dia berasal khabar mubtada. Taib. Kemudian, wa misal maf'ul sani syubul jumlah. Wa misal maf'ul sani syibihil jumlah. Contoh maf'ul sani, bentuk apa? Syubul jumlah, arti syubul jumlah, mirip dengan jumlah. Maksudnya apa? Dia bukan jumlah. Dan dia bukan mufrad. Ya. Nah, kenapa mirip dengan jumlah? Nah, karena dia muta'alik bi syai'in mahzuf. Baik, yang kedua, dia itu lebih dari satu kata. Kan fi dan masyakka ya. Fi, isi jar serta isi majrur. Maksud ini adalah jar majrur dan zaraf. Itulah sebut jumlah. Jar majrur dan zaraf. Baik, perhatikan di sini. Wajadtu, contoh. Wajadtu aishaka fi masyakkatin. Kan? Wajadtu aishaka fi masyakkatin. Mana maf'ul yang pertamanya? Aisyah. Aisyah, wajadtu bimana alimtu, saya mengetahui kan? Saya mengetahui hidupmu dalam keadaan kesulitan, fi masyaqqa dalam kesulitan. Nah, tapi Aisyah itu maf'ul yang pertama. Maf'ul keduanya apa? Fi masyaqqa dalam bentuk syibul jumlah jar majrur. Coba kita buang fi'ilnya. Fi'il dan fa'il. Itu wajada bimana alim. Jadi apa jumlah ismiyah sah? Aisyuka fi masyaqqa kan? Nah, kehidupanmu dalam kesulitan. Itu mubtada khabar. Khabarnya bentuk syibul jumlah. Sama seperti at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil mal'abi. Baik. Kemudian contoh Al-Quran. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Perhatikan. Mereka menjadikan apa jari-jari mereka dalam kuping-kuping mereka. Baik, perhatikan ini. Asabi'ah maf'ul yang pertama. Fi adhanihim itulah maf'ul yang kedua dalam bentuk syibul jumlah jar majrur. Ini asalnya mubtada khabar, buang ya jarul. Jadi apa? Asabi'uhum fi adhanihim. Nah, fi adhanihim itu khabar mubtada. Nah, ketika masuk ya ja'al, maka jadilah khabar. Apa jadilah mubtada, maf'ul sani. Nah, apa bentuk maf'ul saninya? Syibul jumlah jar majrur. Nah. Baik. Nah, itulah dia. Anwa maf'ul bih yang kedua ya. Sekarang pembahasan adalah taqaddumul maf'ul bih sani. Baik, mungkin kita persilakan supaya tidak lama menunggu untuk baca kembali ya maqta' yang kedua ini. Para pemirsa dan para mendengar, silakan. Baik, kami persilakan untuk sahabat loja di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi, Anda bisa berlatih membaca. Silakan Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Tampaknya belum terdengar suara kita, iya. Ustaz. Mungkin suara kita terdengar, tapi suara penelpon belum terdengar di studio. Kami persilakan Anda sekali lagi untuk bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Anda bisa membaca halaman ke-13. Dan bagi Anda yang menyimak melalui Roja TV, kita akan tayangkan kitab ini di layar kaca Anda. Dan Anda bisa membaca langsung dari layar kaca Anda. Baik, kami persilakan sekali lagi di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nama Fatimah di Bekasi, ya, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya. Barakallahu fikum, ya, Ustaz. Wa fik barakallah. Bismillah. Wa taqaddumul maf'uli bihi tsani 'ala al-maf'uli bihi al-awwali ka taqaddumil khabari 'ala al-mubtada'i. Nahwu 'alimna fil Qur'ani 'uluman. فقوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعم. ترجميها. وتقدم طلب له يسأل يا. تقدم المفعول bukan تقدم تقدم المفعول به. أنا belum siap. Mendahulukan maf'ul bih. Taqaddum. Mendahulukan maf'ul bih yang kedua daripada dari maf'ul yang pertama. Sebagaimana didahulukannya khobar atas mubtada. Jadi apa? Mendahulukan maf'ul bih yang kedua atas maf'ul bih yang pertama seperti mendahulukan khobar atas mubtada. Ya kan? Ya. Karena khabar itu kan jadi maf'ul kedua kan? Iya. Nah, mubtada itu kan maf'ul pertama. Sebagaimana boleh tidak khabar itu dulu kan atas mubtada? Boleh, bahkan bisa wajib. Iya, iya. Baik, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nama. Terus nama contoh belum zaman nama Zaid kenapa ke sono? Nahwu alimna fil Qur'ani uluman syatta Iya. Kami mengetahui dalam Al-Quran itu ada mengetahui apa? Meyakini ya? Yakin ya. Kami mengetahui bahwa ya. Dalam Al-Quran itu ada ulum, ilmu uluman syatta, berbagai macam ilmu. Berbagai macam ilmu. Syatta itu berbagai macam. Kaqawli ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, waja'alu lillahi andada liyudhillu an sabili. Bukan sebagaimana? Seperti kan Allah Subhanahu wa taala waja'alu mereka menjadikan apa? Mereka menjadikan Allah sebagai tandingan. Bagi Allah ada tandingan. Liyudhillu an sabili, untuk menyesatkan dari jalannya. Jalannya Allah. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Nah, barakallahu anam. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Kalau tadi macam bentuk khabar ya, mubtada, sehingga dia akan menjadi maf'ul bih kedua kalau dimasuk oleh fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Nah, sekarang taqaddum mendahulukan apa? Khabar mubtada atas mubtada. Boleh tidak? Susunan asli adalah mubtada lalu khabar, itu susunan aslinya. Tertibul asli. Terkib susunan asli, mubtada baru khabar. Baik. Nah, sekarang kita lihatlah. Ahmad fil fasli. Ini kan susah asli kan? Ini khabar, so? Ini khabar. Ini mubtada. Kemudian diubah fil fasli, bolehkah? Iya, fil fasli Ahmad. Boleh. Karena khabarnya bentuk syibul jumlah jar majrur nih. Iya. Boleh. Fil fasli Ahmadu. Ya. Nah, kemudian ini mubtada'nya ma'rifah, ini ma'rifah. Khabarnya syibul jumlah jar majrur, itu boleh letak di awal, boleh letak di akhir, tergantung penekannya di mana. Kalau Ahmad fil fasl, berarti antum maaf penekan kepada Ahmad. Ahmad dalam kelas. Kalau fil fasl Ahmad, penekan kepada dalam kelas. Dalam kelas ada Ahmad, ya. Baik. Nah, ini jadi apa? Mubtada. Ini khabar. Nah, sekarang coba masukkan. Masukkan apa? Dhanantu. Enggak usah ke sana dua. Pakai dhanantu yang gampang-gampang aja. Tinggal nanti dikiaskan aja. Iya. Dhanantu Ahmada kan fil fasli. Fil fasli. Iya. Ini khabarnya. Nah, sekarang ini dhanantu fil fasli apa? Ahmada juga. Ya, mana maf'ul pertamanya? Ini. Maf'ul kedua ini. Ini namanya takdim maf'ul bih. Au asani ala maf'ul awal. Kenapa? Karena berasal mubtada khabar. Ini mubtada khabar asalnya. Nah, ini yang tadinya apa? Khabar mubtada, ya kan? Mubtada. Kemudian dilukan dia seperti ini. Nah, khabar ini mubtadanya. Demikian juga ketika fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang mana kedua maf'ul berasal mubtada khabar, boleh maf'ul keduanya mendahulukan mubtada itu tadi. Bahkan bisa wajib. Nah, masalah wajib itu kembali kepada susunan mubtada. Kita lihat. Nih, fil musafil fasli lah. Kita tukar lagi. Anam. tadi dharab syubhul jumlah ya, karena amam. Amam al masjid. Iya. Amam al masjid mada? Rajulun. Ada seorang laki-laki. Baik. Nih. Mubtada'nya di akhir ini. Apa hukum akhir mubtada' ini? Wajib. Kenapa wajib? Karena nakirah. Nakirah tidak ada yang musawwighat, tidak ada yang membolehkan dia letakkan di awal. Kalau ada yang bolehkan baru bisa. Contohnya bolehkan na'at atau di idhafah. Nah ini amamal masjidi rajulun. Masuk dhanantu bagaimana? Dhanantu amamal masjidi. Amama ini mansub bukan kena maf'ul bih, kenapa dharaf ya? Amamal masjidi rajulan. Tuh. Ini maf'ul yang pertama, maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih yang kedua, bentuknya syubhul jumlah. Dan ini wajib mengakhirkan maf'ul bih pertamanya. Nah, kenapa? Nakirah. Kena berasal mubtada'. Baik. Di syari' apa? Rajulun gharib. Ini namanya sudah ada na'atnya. Mana rajulun gharib? Orang asing. Orang asing. Iya. Berarti dia bukan orang situ. Aneh. Asing. Taib. Fi syari' rajulun. Boleh enggak letak di awal? Boleh. Rajul gharibun fi syari'. Nah, tapi umumnya letaknya di akhir. Karena di status masih nakirah. Nah, umum pakai apa letakkan di akhir. Karena khabarnya apa? Syubhul jumlah jar majrur. Umumnya diletak di akhir. Tapi boleh, tidak wajib. Nah demikian juga ini masuk dhanantu. Dhanantu apa? Fi syari'. Saya kira di jalan itu ada orang-orang yang orang aneh. Rajulan. Duh. Apa? Ghariban. Ngikut dia. Kenapa ngikut? Kena na'at ya. Ini na'at. Ini na'at. Nah. Ini apa? Mubtada. Ini na'at. Itu khabar muqaddam. Nah, ini jadi apa? Maf'ul bih yang ke pertama. Ini maf'ul bih yang kedua. Bentuk syubhul jumlah. Ini na'at. Tetap dia na'at. Baik, nah itu dia. Nah, kita lihat di sini. Alimna fil Qur'ani uluman syatta. Ya, kami meyakini dalam Al-Qur'an ada ilmu yang bermacam-macam atau berbagai macam ilmu. Nah. Jadi, mana maf'ul pertamanya uluma, syatta itu na'at. Mana maf'ul keduanya fil Qur'ani syubhul jumlah jar majrur. Nah, dulukan dia. Kenapa dulukan? Karena dia berasal khabar mubtada itu fil Quran, dia jar majrur, kemudian uluman itu nakira, dia adalah asal mubtada, letaknya di akhir walaupun ada na'at. Nah, walaupun ada na'at umumnya diakhirkan karena dia nakira, bukan itu wajib, enggak wajib. Nah, boleh alimna uluman syatta fil Qur'ani. Nah. Baik. Perhatikan kekultela waja'alu lillahi andanan liyudillu an sabilillah, dan ini wajib diakhirkan maf'ul keduanya, maf'ul pertamanya. Mana maf'ul pertamanya? Anda, dan maf'ul keduanya lillahi syubhul jumlah jar majrur. Nah, lillahi andadan, karena tidak ada yang apa? Karena tidak ada yang mengharuskan dia letak di awal, karena itu nakirah andadan. Nah, liyudilla an sabilih, itu tidak terkait dengan andadan, ini terkait dengan ja'alu. Liyudillu an sabilih terkait dengan kata ja'alu. Wa ja'alu, mereka menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan, ya, andadan, ya. Liyudillu agar mereka menyesatkan dari jalannya, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ini berarti apa? Sama seperti apa? Yang tidak ada na'at ya. Itu apa? Cari amal masjid rajulun, itu tidak ada na'atnya. Demikian juga lillahi andadun. Nah. Maksud ja'alu, ja'alu lillahi andadan. Jadi maf'ul keduanya lillahi syubul jumlah itu didulukan jar majur, kemudian maf'ul pertamanya andadan. Baik. Baik, tinggal di apa? Dikembangkan. Nah. Tinggal dikembangkan dengan pola-pola yang sudah ada, yang sudah jelaskan. Insyaallah mudah ya, tidak sulit. Insyaallah nanti kalau sudah masuk tentang bab mubtada juga akan dibahas ini tentang ini mendudukan khabar. Ya, ada yang wajib, ada yang jaiz ya. Taib. Fadhal. Masuk nama di Arab ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami undang Anda kembali sahabat Roja di rumah. Silakan Anda bisa berlatih kembali membaca masih di halaman ke-13. Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Yang namazij. Namazijul Irab. Nah, ini sekarang contoh-contoh Irab ya. Ya. Namazijul Irabi. Al-alif wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Ya. Al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Anzalna anzala fi'lun madhin mabniyun 'alas sukuni liittisalihi bidhamirin mutaharrikin. Na dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Min harfu jarrin mabniyun ala sukuni. As-sama'i ismun majrurun bimin alamati jarhi kasratin zahiratun fi akhirhi. Kibhul jumlati minal jarri wal majruri muta'allikun bi anzalna. Naam. Ma'an maf'ul bihi mansubun alamati nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi. Tahuran na'tun mansubun alamati nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Ini soal Ustaz. Naam, tafadhali. Ini tadi anak ketinggalan karena nyimak di radio, enggak ini baru dapat dari apa streaming, ketinggalan tentang yang tadi yang muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Tadi apa mustaqirrain ya Ustaz ya? Yang na'lamu fi 'alima hasyarati, itu maksudnya gimana Ustaz? Bukan apa mustaqir tapi mustaqirrain ya Ustaz ya? Yang ini, yang contoh yang saya bikin tadi, contoh. Oh. Al-Mudarisani. Oh, Al-Mudarisani. Iya, Mudarisani kan musanna kan? Nah, musanna. Iya, karena dia musanna, maka yang berkaitan dengan buang itu juga harus kita takdirkan dengan musanna juga. Karena mubtada, kalau mubtada musanna, khabarnya harus musanna kan? Oh, nah, sementara khabar itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena fi sebelum jumlah jar majrur atau dhar itu sudah menunjukkan makna yang dibuang itu. Sudah muak. Iya. Ya, Ustaz. Betul. Nah. Kalau kita mengatakan dua orang guru itu ada dalam kelas. Mm-hmm. Ya kan? Dua orang itu dalam kelas. Nah, Ustaz. Nah. Asalnya apa? Dua orang guru itu ada dalam kelas. Enggak perlu kata ada lagi. Iya. Atau berada. Dua orang itu berada dalam kelas. Cukup kita menganggap apa? Dua orang guru itu dua orang guru itu di dalam kelas. Kalau sudah dalam kelas berarti ada tidak? Ada. Iya, ada kan? Iya. Nah, makanya kata berada itu enggak perlu dibuat, enggak perlu disebutkan lagi mubazir. Oh iya. Iya. Istilahnya bahasanya mubazir. Ya karena sering dengarnya mutahar apa tadi apa muta'alliq mustaqirun gitu ini. Nah, iya betul. Nah. Makanya karena ini musanna mudarrisaini kan, nah. Maka mustaqirraini wanantul mudarrisaini mustaqirraini itu takdirnya. Harus sama-sama musanna. Jadi fil fasli itu. Fil fasli, iya. Fil fasli itu namanya sibul jumlah? Sibul jumlah. Al-jar wal-majrur fi mahal muta'allikun bi syai'in mahdhuf wa huwa mustaqirraini. Oh, nah. Iya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita undang penonton berikutnya, Ustaz. Baik, kami persilahkan penelpon berikutnya untuk kembali berlatih membaca. Masih yang pertama. Nama Irab ya? Iya. Iya. Baik, masih yang pertama di halaman ke-13. Kami persilahkan di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan, kami persilakan sekali lagi bagi Anda untuk sahabat Roja di rumah, baik pemirsa Roja TV maupun pendengar Radio Roja, Anda bisa membaca di halaman ke-13. Dan bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, kami akan tampilkan kitab di layar kaca Anda. Baik, kami persilakan. Iya. Baik, tidak terdengar suara, Ustaz. Iya. Mungkin kami persilakan sekali lagi, dan kami persilakan untuk diangkat kembali penelpon di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dedo di Bekasi, Ustaz. Baik. Halo, Ustaz. Alhamdulillah. Naam, tafadhal. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Iya. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Iya. Anzalna, anzala fi'lul madin mabniun ala sukun itisaluhu bidomin litisalihi. Lam itu harfu jar. Oh, liti solihi bidomirin mutaharikin. Naam. Na domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali rofi rofin fa'ilun. Naam, jayid. Min harfu jarin mabniun ala sukun. As-sama'i ismun majrurun bimin. Iya. Wa alamati jarihi. Wa alamatu. Wa alamatu jarihi kasratun dohiratun fi akhirihi. Iya. Wasibuhul jumlati. Wasibuhul jumlatul minal jar. Wasibuhul jumlati mudhaf mudhaf ilaih. Oh. Wasibahul jumlati minal jari wal majruri muta'alliq bi anjalna. Naam. Ma'an maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatan dohiri. Fathatun. Oh, wa alamatu nasbihi fathatun dohiri. Zahiratun. Zahiratun. Wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Iya. Tohumuron na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Baik. Nah, itulah cara menguraikan jabatan di contoh pertama ya, ayat Quran Karim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan langit apa? Ma'an tahura, itu air yang suci. Nah, anzala, karena timbangan af'ala kita sudah jelaskan di antara faedah af'ala adalah menjadikan fi'il. Kalau dia asal fi'il lazim, menjadi fi'il muta'adi kepada satu maf'ul. Kan nazala itu kan lazim. Ati nazala turun kan, anzala menurunkan, berarti jadi maf'ul bih apa, jadi fi'il muta'adi kepada satu objek. Mana objeknya? Maf'ul bih ma'an. Tahuran itu bukan maf'ul kedua ya, itu na'at ya. Kalau minas sama'i berkaitan dengan muta'alik bi anzala, anzala min ya, kami turunkan dari langit ya. Baik, ahsan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang maf'ulnya satu ya, ini contoh i'rab yang mana maf'ulnya dua. Baik, kami undang. Silakan, kembali ya. Ustaz. Betul. Kami silakan undang kembali sahabat Roja di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543. Kami persilahkan. Silakan di halaman ke-14 dan Anda yang menyimak melalui layar kaca bisa melihat kitab di layar kaca Anda. Kami persilakan. Iya. Baik, tampaknya masih belum tersambung dengan studio kami. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543 dan Anda dapat menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Kami persilakan sekali lagi untuk latihan membaca di halaman ke-14. Di contoh yang kedua, kami persilakan. Iya. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Yun. Ibu Yun. Baik, Ibu Yun, kami persilakan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan untuk mengecilkan dulu televisi atau radionya. Iya, silakan Ibu Yun. Mau ini kitab, Ustaz? Iya, silakan Ibu Yun. Oh, mau ditampilkan. Iya, baik, silakan. Kitabnya sudah ditampilkan di layar kaca, silakan Ibu Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Astari. Oh, mohon maaf Ibu Yun, masih terdengar feedback suara yang terdengar ganda. Kami persilakan sekali lagi televisi atau radionya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu. Cukup menyimak melalui pesawat telepon terlebih dahulu. Iya, baik. Silakan Ibu Yun. Atani walaqad ataina Musa al-kitab. Iya. Al-wawu harfu fathin mabniun ala al-fathi. Iya. Al-lam jawabu qasmin. Qasamin, lisa qasmin. Qasam itu sumpah, half. Jawabu qasamin. Jawabu qasamin mahzufun. Mahzufin. Na'at qasam ya. Na'at qasam bukan na'at jawab. Jawabu qasamin mahzufin. Jawabu qasamin mahzufin mabniun 'alal fath. Naam. Qad harfu tahqiqin mabniun 'alas sukun. Iya. Ataina ata fi'l madin mabniun 'alas sukun liittishalihi bi dhamirin mutaharrikin. Naam. Na dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Musa maf'ulun bih awal. Naam. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yang mana itu? Ini ulang lagi. Musa. Kenapa lompat ke bawah? Al-kitabu. Enggak. Musa, A'idi, kalimat Musa. Musa maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih awalin. Awalun. Maf'ulun bih awalun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Naam. Man'a. Itu fil madhi. Man'a min zuhuriha. Man'a min zuhuriha. At-ta'adzuru. At-ta'adzuru li'annahu ismun maqsur. Si maqsur, naam. Al-kitab. Al-kitaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Taib, ahsan, barakallahu fik. Naam. Bagus bacanya. Jazakillahu khairan Ibu Yun. Dan masih kita undang penelpon berikutnya, Ustaz. Ya. Masih di nomor yang kedua, kami persilahkan untuk memutar nomor 021 823 6543. Kami persilahkan. Dan tidak lupa kami mengingatkan kembali untuk Anda penelpon bisa mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya agar suaranya lebih jelas dan tidak terjadi feedback. Baik, kami persilahkan di 021-823-6543. Iya, silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Arif di Karanganyar. Baik, Bapak Arif di Karanganyar, silakan. Ya. Bisa melihat layar kaca Anda. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musa al-kitaba. Tahu harfu atfin mabniyun alal fathi. Iya. Alamu jawabu qasamin mahdhufin mabniyun alal fathi. Qad harfu tahqiqin mabniyun alas sukuni. Ataina fi'lun madin mabniyun ala sukuni ittisalihi bi dhamirin mutaharrikin. Iya. Na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni bi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Musa maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksurun. Iya. Al-kitaba maf'ulun bihi tanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Baik, Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Wa jazakallahu khairan. Baik, untuk Bapak Arif di Karanganyar. Dan kita angkat kembali penelpon berikutnya, Ustaz. Iya, silakan ya. Baik, kami angkat kembali penelpon berikutnya. Silakan, Anda masih bisa berpartisipasi di nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Silakan, sudah terhubung? Iya, baik, kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya supaya suara lebih jelas Anda simak. Baik, silakan, Anda sudah masuk. Dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Basir di Ambon. Masya Allah. Silakan, Bapak Basir dari Ambon. Main di kitab ya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Tafadhal. As-sani. Walakada ataina Musa al-kitaba. Al-wawu harfun atas mabini alal fathi. Al-lamu jawabul qasmi qasamin mahzufun mahzufin mahzufin na'at li qasam. Alam jawabu qasamin mahdhufin. Jawab sumpah yang dibuang. Jadi mahdhuf itu na'at untuk kata qasam ya. Bukan na'at untuk kata jawab. Baik, tampaknya terputus, Ustaz. Iya, terputus ya. Kami mohon maaf. Baik. Memang untuk penelpon yang terlalu jauh ini masih ada delay berapa detik, Ustaz. Iya, betul. Sehingga lebih membutuhkan kesabaran untuk menelpon dan ikut berinteraksi. Tapi insya Allah Anda masih dapat menelpon. Dan sekali lagi kami ingatkan agar Anda menyimak melalui pesawat telepon saja, tidak menyimak melalui suara dari televisi atau radio Anda. Cukup menyimak melalui pesawat telepon Anda, sehingga televisi atau radionya dikecilkan atau suaranya di mute atau dimatikan terlebih dahulu. Baik, kita coba angkat kembali Ustaz penelpon berikutnya. Semoga masih bisa masuk untuk penelpon terakhir kita dari Ambon, kami persilahkan. Atau siapapun silahkan. Iya. Baik, masih di 021-823-6543. Masih kami berikan kesempatan. Iya. Baik, tampaknya baik, ada baik, ya. Sedikit kendala Ustaz untuk malam hari ini. Penelpon kita banyak yang baru Ustaz. Masya Allah. Dan banyak dari jauh-jauh ini Ustaz. Baik, langsung saja ya penjelasan ya supaya bisa tuntas i'rab ini. Baik, silakan. Malam ini. Walaqad atayna Musal kitab. Dan sungguh kami datangkan kepada Musa Alkitab. Perhatikan waw ini adalah huruf ataf. Ataf adalah penghubung ya, kata penghubung. Kalimat ini dihubungkan kepada kalimat sebelumnya. Mabni al-fathah, yaitu waw. Lam ini adalah isyarat sebagai ada qasam yang dibuang. Nah, itulah kata para ahli tafsir juga disebutkan. Walaqad ay wallahi qad. Jadi tidak disebutkan lagi sumpah lagi karena lam itu sudah cukup menunjukkan jawab qasam. Jawabu qasamin mahdhuf, sebagai jawab qasam yang dibuang, ada sumpah yang dibuang. Jadi cukup lam itu menunjukkan apa? Ada sumpah yang dibuang. Mabni alal fathah, lam itu benar fathah. La. Qad itu harfu tahqiq. Qad ini ada dua macam ya. Ada harfu taklil, ada harfu tahqiq. Taklil itu adalah menunjukkan sedikit atau jarang ya. Ini kalau masuk pada fi'il mudhari. Contoh, qad yati Muhammad wa qalla yati. Nah, qad yati Muhammad wa qalla yati. Terkadang Muhammad datang, terkadang tidak datang. Nah, itu qad mana terkadang ya. Tapi kalau qad masuk pada fi'il madhi, ada makna tahqiq. Ya, biasa maknanya bahasa sesungguhnya. Tahqiq itu menguatkan. Jadi qad itu harfu tahqiq, harf untuk menguatkan, mabni ala sukun. Makanya apa arti maknanya? Sesungguhnya, bukan terkadang. Ya. Karena depannya fi'il madhi, ataina. Al-wazan af'ala. Ataina, atai itu atai fi'lun madhin, ata fi'lun madhin mabni ala sukun liittisalihi bi dhamirin mutaharrik. Mana mutaharrik? Itu na. Makanya harus bersukun. Jadi dhamir mutaharrik itu dari mulai ta ya. Darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Nah itu sebelum dhamir itu berbaris sukun. Kenapa bersama dengan dhamir mutaharrik? Itu dhamir yang berharakat ya. Nah itu dhamir muttasil ya. Itu mutaharrik itu dhamir muttasil, itu dhamir yang bersambung ya dengan fi'il. Mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il, sebagai fa'il dia. Musa. Nah, sebagai apa nih? Maf'ul bih. Mansub. Karena maf'ul bih awal. Maf'ul bih awal. Objek pertama. Hukumnya mansub. Dan tanasabnya fathah. Nah, kenapa fathah? Karena isim mufrad. Tapi fathahnya bagaimana? Muqaddarah. Ditetapkan. Muqaddar. Takdir. Takdir itu ketetapan. Muqaddar ditetapkan. Ditetapkan ada fathah alal alif. Di alif itu ada fathah. Nah. Kenapa ditetapkan? Kenapa tidak dinampakkan? Mana amil zuhuriha, terhalang menampakkannya oleh apa? At-ta'adzuru, oleh keuzuran. Keuzuran itu uzur, tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali untuk dinampakkan. Ibaratkan orang yang sudah uzur, sudah tua bangka, enggak bisa berdiri, enggak bisa mandi, enggak bisa cebok, dia hanya bisa terbaring, uzur. Nah demikian juga uzur tidak bisa dinampakkan huruf harakatnya. Afan, harakatnya pada huruf alif. Huruf apapun tak bisa. Afan, harakat apapun tak bisa. Dhamma, wala fathah, wala kasrah. Kerana di alif. Li'annahu isim maksur. Kerana ini isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Qablaha fathah. Ya. Di samping isim maksur juga isim apa? Ghair musarif ya. Ini isim juga termasuk ghair musarif. Yang tidak boleh bertanwin. Ya. Baik, al-kitabah maf'ul bih thanin. Nah, ini maf'ul bih yang kedua. Mansub wa alamatun nasbih fathatun zahirah fi akhir. Baru zahirah. Nyata. Fathatun zahiratun fi akhir. Nyata fathanya di akhir. Pengertian nyata, saya ulang lagi, bukan berarti ada harakatnya. Tidak. Nah, kalau ada harakatnya bagaimana nanti kitab gundul yang tidak ada harakat sama sekali? Pengertian fathah zahirah adalah nyata itu adalah bisa dituturkan harakatnya, bisa didengar harakatnya, dan bisa ditulis seperti Alkitab. Bahkan bisa ditulis itu. Dan bisa disebutkan harakatnya. Nah, itu maksud apa? Fathah zahirah. Baik, kemudian kita menginjak kepada terakhir ya. Ini agak panjang ini kalimatnya dan juga i'rabnya. Nah, ini bukan Al-Qur'an, bukan hadis ya. Haddatsani Aliun anna abaka santaqilu ilal Madinah. Nah, apa artinya haddatsani Ali? Ali memberitahu kepada saya bahwa ayahmu akan pindah ke Madinah. Bisa Madinah itu kota ya. Baik. Baik, kami persilakan mungkin Iwa di studio. Ya, silakan. Salis, haddatsani Aliun anna abaka sayantaqilu ilal Madinati. Haddatsani, haddatsa fi'lun madin mabniun alal fathi. An-nunu nunul wiqayati la mahalla laha minal i'rabi. Nah, ini nunul wiqayah ini adalah nun yang masuk antara fi'il dengan ya mutakallim. Karena objeknya ya mutakallim masuk pada fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar, mesti masukkan nun wiqayah. Nun namanya wiqayah. Kenapa harus masuk? Agar menjaga fi'il tidak berharakat kasrah. Kena ya mutakallim itu baris sukun, dia menghendaki kasrah sebelumnya. Nah, maka ada istilah apa? Ada istilah al-alifu tunasibuha fathah, ad-dham al-waw tunasibuha ad-dhamma, al-ya tunasibuha kasrah. Nah, ni ya itu menghendaki sebelumnya kasrah. Sedang ini fi'il madhi. Kalau tidak ada nun, maka jadi apa? Haddatsi. Kan enggak bisa haddatsi. Maka masuk nun wiqayah. Dan itu tidak ada kedudukan dalam kalimat ya. Tidak ada dudukan kalimat atau jabatan kata dalam kalimat. Terus. Al-ya'u ya'ul mutakallimi domirun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi awalun. Nah, itulah maf'ul bihi awal. Baik. Terus aliyun. Aliyun fa'ilun marfu'un wala maturaf'i dhammatun dhohiratun fi akhirihi. Akhirihi. Baik. Nah, sekarang mana maf'ul keduanya? Nah, ini maf'ul keduanya sudah dalam bentuk apa? Kalimat ada anna, ada isim, dan ada khabarnya. Karena tujuannya masuk anna adalah untuk menguatkan kalimat. Kalau tidak menguatkan kalimat, tidak apa? Tentu apa? Haddatsani Aliun abaka. Itu. Haddatsani Aliun abaka. Nah, di sini apa? Abaka jadi maf'ul yang haddatsani Aliun haddatsani Aliun abuka santaqil. Jadi jumlah ismiyah jadinya. Haddatsani Aliun abuka santaqil. Nah, ini untuk menguatkan jadi anna abaka. Menguatkan kalimat bahwa sungguhnya. Baik, silakan. Anna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'alal fathhi. Tansibul isma wa tarfa'ul khabari. Iya. Abaka ismu inna mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alifu. Niabatun anil fathah. Niabatan anil fathah. Niabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Iya, ingat asma'il khamsah kan? Asma'il khamsah tanasabnya fathah. Terus asinu, asinu harfu tanfisi. Harfu tanfisin mabniun ala fathati. Apa maksud harfu tanfis? Yang akan datang. Akan datang, tanfis akan datang ya. Saufa. Iya, huruf tanfis menunjukkan akan datang. Will, ha? Future ya? Future, ya, betul. Future tense. Bahasa antum begitulah. Taib. Yantakilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kembali kepada huwa ini, kembali pada abak. Bahwa ayahmu akan pindah. Ya. Yang pindah ayahmu. Taib. Sekarang wal jumlah kan fi'il kan, yang takal fi'il mesti dia jumlah yeah. Ada kedudukan dalam kalimat ini, apa kedudukannya? Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'ilihi fi mahali wa fa'ilihi, bukan wal fa'ilihi, enggak boleh ada alif lam satam wa fa'ilihi fi mahali raf'in khabaru anna. Nah, khabar anna, karena anna butuh khabar. Abanya apa? Isim anna, khabarnya sayantaqilu. Ya, itu fi'il wa fa'il, khabar anna akan pindah. Terus ila harfu jarrin mabniun ala sukuni. Iya. Al-Madinatu ismun, Al-Madinati Al-Madinati ismun majrurun bi'ila wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Wasibhul jumlati minal jarri wal majruri muta'alliqun biyantakil. Yantakil. Yantakna yantakil butuh harfu jar. Yantakilu ila, yadhhabu ila. Makanya subul jumlah jarnya itu berhubung dengan kata yantakil. Iya. Terus. Wal masdarul muawwalu. Nah, mana masdar muawwal? Isim anna khabarnya. Nah, itu kata masdar muawwal. Sama seperti an dan fi'il. Karena bisa ditakwil pada masdar, artinya bisa dikembali pada masdar. Apa kembali masdar? Anna abaka santakil ai intiqala abika. Nah, intiqal jadi masdar intiqala abika. Terus. Wal masdar muawwalu minan min anna wasmiha wasmiha wa khabariha sadda musaddal maf'ulain thanin wa thalithin. Ya, ini kan merasa ketiga maf'ul kan, betul? Hadatsa itu merasa ketiga maf'ul. Nah, ini perhatikan, jadi anna, isim anna beserta khabarnya itu menempati tempat sadda, masada itu menempati tempat apa? Dua maf'ul. Mana dua maf'ulnya? Sanin wa salis. Maf'ul awal sudah ada, ya mutakallim, sah? Ya. Hadatsa ini kan menasabkan tiga maf'ul. Baik. Itulah lebih kurang apa? Cara menguraikan jabatan kata kalimat. Akan datang insyaAllah masuk kepada tadribat. Dan silakan antum, baik pemirsa maupun pendengar serta ikhwan yang ada di studio ini, untuk menjawab terlebih dahulu sebagai wajib manzili tugas PR. Iya kan? Kalau antum enggak mengerjakan PR, jangan salahkan anak kalau tidak mengerjakan PR. Karena sudah ada contohnya orang tuanya. Iya kan? Antum kerjakan tugas ini. Ya. Tujuan apa? Nanti ketika kita jawab, antum cocokkan jawab antum dengan apa? Akan datang kita jawab pas atau tidak. Ya, kalau benar berarti antum sudah menguasai. Kalau tidak benar perlu apa? Diulang kembali di murojaah. Baik, demikian saja kajian kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi.